Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita kemarin malam kita sudah memasuki pelajaran yang ke-12. Naam, barakallahu fikum, dan sudah mengerjakan 2 latihan ya. Nah, malam ini masuk ke latihan yang ketiga. Nah, perintahnya anifil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Buatlah fa'il menjadi mu'annas pada setiap kalimat-kalimat berikut. Nah, nomor satu, contohnya di situ, aina tadhabuna ya ikhwanu, kemana kalian akan pergi wahai para saudara, berubah menjadi aina tadhabna ya akhawatu, kemana kalian akan pergi wahai para saudari. Nah, perubahannya pada tadhabuna menjadi tadhabna. Nah, tadhabuna di situ fi'il mudhari yang fa'ilnya wawu. Artinya kalian sedang pergi. Nah, kalian untuk laki-laki. Yang sampingnya tadhabna artinya kalian perempuan sedang pergi. Nah, di samping kanan ya ikhwanu yang diajak bicara para laki-laki, yang samping kirinya ya akhwatu, berarti menunjukkan fi'il mudhari' tersebut digunakan untuk mukhatab, untuk mukhatabun, orang-orang yang diajak bicara laki-laki, dan juga mukhatabat untuk para perempuan yang diajak bicara. Nah, silakan siapa yang mau coba nomor 2. Aina taskununa ya rijalu, di mana kamu tinggal wahai lelaki, para lelaki? Kalian, kalau lo banyak tuh kalian, kalau sendiri kalian, kamu, iya gitu. Di mana kalian tinggal? Di mana kalian tinggal wahai para lelaki? Jawabannya? Jadi aina taskunna ya nisa'u, artinya di mana kalian tinggal wahai para wanita. Naam, ahsanta. Nomor 3. Al-qahwata tashrabuna amisyai ya ikhwan, Ya ikhwanu. Naam. Artinya? Apakah kalian minum kopi, apakah teh, wahai saudaraku? Atau diartikan atau amnya. Apakah kalian meminum kopi atau teh? Wahai saudara-saudara. Apakah kalian minum kopi ataukah minum teh, wahai saudara-saudara? Alam. Perubahannya apa? Al-kohwata tashrobna am syaya ya akhwat, ya akhwatu. Artikan. Apakah kalian minum kopi? Apakah kalian minum teh, wahai saudari-saudari? Naam. Apakah kalian meminum kopi atau teh, wahai para saudari? Amis saya. Amnya dibaca kasro karena ketemu dua sukun. Amis saya. Naam. Nomor 4. At-ta'rifuna rokma hatifi jami'ata mudab ilai jami'ati ya ikhwani, ya ikhwanu. Artinya, apakah kalian mengetahui nomor telepon universitas, wahai saudara-saudara? Ahsanta. Naam. At-ta'rifuna rokma hatifil jami'ati ya ikhwanu. Nomor 5. Belum berubah. Apa nih? Dirubah dulu ya. Iya. At-ta'rufna rokma. Sebentar, tadi dibaca ta'rifu. Berarti apa? Berarti ainnya tuh kasro maksudnya. At-ta'rifu. Coba diulang. At-ta'rifu. Menjadi apa perubahannya? At-ta'rifna. Naam, at-ta'rifna gitu. At-ta'rifna rokma hati fil jami'ati ya ikhwati. Ya akhwatu. Ya akhwatu. Oh, tetap ya domah ya. Iya. Ya akhwatu ya. Naam. Apakah kalian mengetahui nomor telepon universitas, wahai saudari-saudari? Naam. Ahsanta. Nomor 5. Lima tadhakuna ya auladu. Kenapa kalian tertawa, wahai anak-anak laki-laki? Lima tadhakna ya banatu. Kenapa kalian tertawa, wahai anak-anak perempuan? Naam. Ahsanta. Nomor 6. Ataqra'una al-Qur'ana kulla subahin ya ikhwan, ya ikhwanu, ya ikhwanu. Apakah kalian membaca Al-Qur'an setiap subuh, wahai saudara-saudara? Naam. Berubah menjadi Ataqra'una al-Qur'ana kulla subahin ya ahwatu. Apakah kalian perempuan membaca Al-Quran setiap subuh, wahai saudari-saudariku, wahai saudari-saudari? 6. Nomor 7. Atas arunal mudarisa as'ilatan kathiratan ya auladu. Apakah guru itu menanyakan kepada kalian? Kebalik. Mudarisa sebagai objek maful bihi. Atas aluna. Fa'ilnya apa, Bu? Atas aluna al-mudarisa as'ilatan kathiratan ya auladu. Artinya? Apakah guru menanyakan kepada kalian? Kebalik, asila mudarisa itu maful bihi pertama, asilatan maful bihi kedua. Objeknya ada dua. objeknya ada yang pertama dan yang kedua. Apakah kalian bertanya kepada guru tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak? Iya, wahai. Wahai anak-anak. 6. Berubah menjadi apa? Atas alna al-mudarisa as'ilatan kathiratan ya banati. Ya banatu. Ya Pak, ya banatu. Apakah kalian bertanya kepada guru tentang pertanyaan yang banyak? Wahai anak-anak perempuan. Nah, barakallahu fikum. Jadi fi'il muta'adi, fi'il yang butuh objek itu, objeknya bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Gitu ya. Nah, kalau yang barusan kita baca nomor 7 itu objeknya dua, atas alunal mudarisa. Mudarisa sebagai objek yang pertama, as'ilatan objek yang kedua, kafirotan sifatnya, sifat untuk as'ilatan. Sehingga diartikan apakah kalian sedang bertanya atau kalian bertanya kepada guru tentang soal yang banyak wahai para anak, anak laki-laki ya. Ya oladu, kenapa dibaca oladu doma? Karena maksudnya nakiro maksuda, nakiro yang sudah dimaksud. Nah, kalau kiro maksuda bacanya fathah, ya oladan. Kalau ini ya oladu, ya ikhwanu, ya akhawatu, semuanya nakiro nak maksuda, nakiro yang sudah dimaksud. Nah, itu masuk dalam bab munada. Munada itu ada munada yang dia itu mufrad, alam mufrad, ada yang mudaf, ada yang nakiro maksuda, ada juga nakiro yang ghairu maksuda, ada yang sibul jumlah, sibul mudaf. Nah, ya berikutnya. Atasma'unal akhbaro minal ida'ati kulla yawma. Kulla yaumin. Kulla yaumin. Apakah engkau mendengar berita dari radio setiap hari? Atasma'nal akhbaro minal ida'ati kulla yaumin. Artinya, apakah kalian, wahai apa ini, perempuan-perempuannya? Apakah? Ya. Enggak ada ya. Enggak perlu ya. Enggak perlu diartikan. Apa sama artinya berarti? Artinya sama. Apakah kalian mendengar berita dari radio setiap hari? Nah, itu ya. Apakah kalian di sini maksudnya para perempuan, meskipun tidak diartikan. 6. Nomor 10. 9. Ya, 9. Aksantum. Ma'a man tal'abuna ya abnai. Bersama siapa kalian bermain wahai putra-putraku? Jadi, ma'a man tal'abna ya banati. Ya, artinya dengan siapa kalian bermain? Oh, bersama siapa kalian bermain wahai putri-putriku? Nomor 10. 5. Tajalisuna huna ya rijalu. Kenapa kamu duduk di situ wahai laki-laki? Huna di sini, kalau hunaka di sana. Oh. Diulang. Kenapa kamu duduk di sana ya? Di sini. Yeah. Huna dekat, artinya dekat. Artinya dekat kalau huna. Kenapa kamu duduk di sini wahai laki-laki? Wahai para laki-laki. Wahai para laki-laki. Lima tajalisna huna ya nisa'u. Kenapa kamu duduk di sini wahai perempuan? Wahai perempuan-perempuan. Enam, wahai para perempuan. Aksantum. Enam, sekarang masuk ke poin keempat. Hawil mubtada'a fi kulin minal jumalil atiyati. Ubalah mubtada pada setiap kata dari kalimat-kalimat berikut ila jam'in, dirubah kepada jamak. Enam. Barakallahu fikum. Mubtada itu isim yang ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. isim yang ma'rifat. Ma'rifat itu bisa bentuknya domir, bisa bentuknya nama, bisa isim isyara, isim mausul, bisa yang ada isim yang ada alnya. Nah, barakallahu fikum. Itu isim ma'rifat ya, nanti akan kita lewati pada pelajaran malam Senin insyaallah. Nah, itu isim ma'rifat itu menjadi syarat bagi mubtada kalau di awal jumlah. Nah, itu mubtada. Bisa enggak mubtada itu nakiro? Bisa ketika khobarnya di depan berupa jar majrur, maka ketika itu boleh nakiro. Fil baiti rajulun. Nah, jadi nakiro boleh. Atau nakironya disipati. Abdun mukminun khairun minal abdi minal abdil kafiri. Wa minal huril kafiri. Nah, itu disipati berarti nakironya. Ya, insyaallah lebih rinci ketika membahas tentang nahwu di bab mubtada. Namun di sini sudah sedikit-sedikit mulai dipahamkan tentang mubtada. Nah, mana yang dirubah? Di sini mubtada-nya yaitu kata yang di depan. Ana, itu mubtada di situ, ana. Ya, berupa isim domir, ma'rifatnya berupa isim domir. Dirubah menjadi jamak, berarti berubah menjadi nahnu. Ana kan artinya apa? Saya. Berubah menjadi kami. Ya, berarti berubah menjadi nahnu. Ketika mubtada-nya berubah, maka khobarnya harus berubah juga, mengikuti. Nah, ada konsekuensi perubahan di belakang. Ana afhamu. Ana afhamu darsa jayidan. Aku paham pelajaran dengan baik. Berubah menjadi nahnu nafhamu darsa jayidan. Kami paham pelajaran dengan baik. Nahnu nafhamu. Berubah kan fiilnya, fiil mudhari'nya. Yang tadinya fiil-fiilnya memakai huruf mudhara'ah hamzah, sekarang berubah pakai huruf mudhara'ah berupa nun. Nah, itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu huruf yang mengawali fiil mudhara', berarti namanya huruf mudhara'ah. Fiilnya asalnya fa, ha, dan mim, kemudian dikasih huruf mudhara'ah berupa nun, berupa hamzah, berupa ya, berupa ta, sehingga bisa diucap yang tadinya fahima menjadi tafhamu, afhamu, nafhamu, gitu ya, yafhamu, itu. Nah, berarti yang antum rubah, kalau ana afhamu, nahnu nafhamu, itu anunya untuk rumus ringkasnya, nahnu nafhamu, nun ketemu nun, nahnu naktubu, nahnu nadribu, ya enggak, nahnu nun enggak huruf pertamanya, nun, nafhamu apa huruf pertamanya, nun, itu, afhamu, ana afhamu, huruf pertamanya apa ana? Hamzah. Afhamu apa huruf pertamanya? Hamzah. Hamzah. Itu aja yang diingat rumus itunya kalau sulit. Ada hamzah, anak diawali hamzah. Berarti kalau fiil mudhari'nya diingat-ingatnya pakai huruf mudhari' yang hamzah. Itu. Nah. Silakan siapa yang baca nomor 2? Ana la azhabu ila suqi kulla yaumin. Artinya? Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Nahnu la nadhhabu ila suqi kulla yaumin. Kami tidak pergi ke pasar setiap hari. Nah. Nomor 3. Ana ashkuruka ya ustadu. Saya berterima kasih padamu ya ustad. Nahnu nashkuruka ya ustadu. Kami berterima kasih kepadamu ya ustaz. Nah, barakallahu fikum. Nomor 4. Ana ajlisu amamal mudarrisi. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Artinya kami duduk di depan guru. Nah, nomor 5. Anal ana aktubu barqiyatan. Saya sekarang sedang menulis. Barqiyatan. Hah? Menulis telegram. Berita cepat ya, berita. Nah. Menjadi nahnul ana naktubu barqiyatan. Naam, barakallahu fikum. Kami sekarang sedang menulis pesan Telegram. Naam, sekarang poin kelima. Amama kulli jumlatin sighatani lil fi'li. Di depan setiap kalimat ada dua bentuk fi'il. Dua bentuk bagi fi'il. Ini yang barusan diceritakan tadi, mubtada bisa nakirah. Mana mubtadanya? Amama kulli jumlatin sighatani lil fi'li. Mana mubtadanya? Sighatani. Nah, sighatani mubtada itu. Amama kulli jumlatin berupa dorob sama mudhof ilai. Jadi kalau khobarnya dorob atau dorob dan mudhof ilai atau jar majrur, maka mubtadanya boleh nakiro. Tapi harus di belakang mubtadanya, enggak boleh di depan. Seperti yang sekarang nih. Amama kulli jumlatin sighatani lil fi'li. Di depan setiap kalimat terdapat dua bentuk fi'il. Naam. Fi'il yang dimaksud semuanya fi'il mudhari', ada dua bentuk. Ada yang fa'ilnya wujuban anta untuk laki-laki, ada yang fa'ilnya ya yang menunjukkan perempuan. Ya, naam, ya mukhataba untuk perempuan. Ikhtaris sighata sahihata. Pilihlah bentuk yang sah, bentuk yang benar. Wa akmil bihal jumlata, dan sempurnakan dengan bentuk yang benar tersebut kalimat di bawah ini. Nah, nomor satu dikasih contoh ya. Fi ayyi sanatin titik-titik ya fatatu, pada tahun berapa wahai pemudi. Nah, di situ ada dalam kurung tadrusu kamu laki-laki, berarti kalau tadrusu kamu laki-laki belajar, kalau tadrisina kamu perempuan belajar, gitu kan? Arti singkatnya semuanya kamu belajar. Tadrusu kamu belajar, tadrisina juga artinya kamu belajar. Sama, cuman beda penempatan pemakaian kata aja. Mana yang dipilih? Tadrusu atau tadrisina? Tadrisina. Kenapa? Karena yang diajak bicara mukhatabnya muannas, muannasa, itu perempuan. Muannas ya. Yang diajak bicara muannas, perempuan. Naam. Fi ayyi sanatin tadrisina ya fatatu? Di tahun berapa kamu belajar wahai pemudi? Ya, nomor 2 sekarang. Yang mau baca? Ata'rifu ismu tabibi ladzi yasku. Objek, ya. Objek. Ata'rifu fi'il fa'il. Sekarang objeknya. Ata'rifu isma. Ya, isma. Isma tabiba. Mudhaf ilai. Isma tabibi ladzi yaskunu amama bait. Baituna. Baitina. Baitina ya Ahmadu. Artinya? Apakah engkau, apakah kamu tahu nama dokter yang yaskunu, yaskunu, yang tinggal di depan, yang tinggal di depan rumahnya, kami, rumah kami, rumah kami wahai Ahmad. Ya. Aksantum. Nah, coba kita ulang harokatnya biar berusaha memahami harokat. Ata'rifu sudah ada fi'il fa'il. Ata'rifu, apakah kamu tahu, kamu kenal, apakah kamu mengetahui, fa'ilnya di situ anta, ujuban anta. Isma objeknya, dan dia mudhof, tabibi mudhof ilai. Nah, kalau mudhof ilai pasti majrur ya. Nah, kalau mudhof bisa bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur kalau mudhof, tergantung posisinya dalam kalimat. Tapi kalau yang namanya mudhof ilai pasti majrur. Alladhi yaskunu. Nah, yaskunu fi'il mudhari, fa'ilnya di sini huwa, kembali ke alladhi. Amama dorof. Dorof itu seperti huruf jar, membuat isim setelahnya majrur. Bedanya kalau huruf jar, isim setelahnya kita bilang majrur dengan huruf jar. Kalau dorof, isim setelahnya kita ucap mudhof ilai. Mudhof ilai itu pasti majrur, gitu kan? Nah, mudhof ilai. Baitina mudhof ilai. Baiti, dan dia mudhof, nanya menempati posisi mudhof ilaih juga nanya. Ya Ahmadu, ya huruf nida Ahmadunya sebagai munada ala mufrad mabni tandanya doma. Ya, sekarang nomor 3 silakan. Limadza taktubinal wajibati bil qalamil ahmari ya banati? Artinya, mengapa engkau menulis PR dengan itu mufrad atau jamak? Jamak. Ya, berarti artinya engkau apakah kalian? Kalian. Ya, kalian. Bilang enggak. Jadi karena anu karena apa? Ya banati. Filiyah, jadi ya banati artinya kan para pemudi. Banati anak-anak putri kan berarti betul pakai kalian. Berarti makanya kalian karena yang diajak bicara orang banyak ya. Pakainya apa berarti? Saya pikir ya itu tadi taktubna. Taktubna. Iya tadi saya bacanya taktubina. Taktubna. Limadza taktubnal wajibati bil qalamil ahmari ya banati? Mengapa kalian menulis PR dengan pulpen merah wahai putri-putriku? Nomor 4. Afi waqtil amalu talab. Pundup ilai. Afi waqtil amali. Afi waqtil amali. Tal'abuna ya abnai. Apakah di waktu bekerja kalian bermain wahai putra-putraku? 6. Nomor 5. Mata tat habu ila suki ya abi. Kapan engkau pergi ke pasar wahai bapakku? Ya. Nomor 6. Ata rifina rokma hatifis sedaliati ya ummi. Apakah engkau mengetahui nomor telepon apotik wahai ibuku? Iya, aksan dong. Nomor 7. Ataqra'una hadhil majallata ya akhwatu. Artinya? Apakah kalian membaca majalah ini wahai saudara-saudari? Naam, santum. Nah, di sini tambahan faedah, kalau setelah isim isyarah seperti hadihi atau hadza ya atau yang semisalnya ada isim yang beralif lam, itu biasanya menjadi badal. Setelah isim isyarah, setelah itu isim yang beral menjadi apa? Badal. Badal itu menjadi pengganti. Kalau dia itu mansub maka badalnya mansub. Kalau dia marfu badalnya marfu. Ya, sekarang bacaan kita apa tadi? Apa tadi bacaan? Ataqra'na, ya kan? Ataqra'na. Ada fi'il dan fa'il di situ. Butuh objek enggak? Itu objek. Hadi sebagai objeknya. Objek kan mansub. Berarti majalata dibaca juga mansub. Karena dia badalnya hadihi. Apa bacaannya? Fathah. Itu diketingkat ya. Berarti kalau ada isim beralif lam setelah isim isyarah, seringnya dia sebagai objek. Maksud seringnya itu kalau posisinya bukan di mutada khobar. Kalau di sisi mutada khobar dia bisa jadi khobar. Nah, kalau seperti ini jadi badal dan seringnya itu jadi badal seringnya. Nah, nomor 8. Afi mahajiil jami'ati taskunu ya ahi? Iya. Apakah di asrama kampus kamu tinggal wahai saudari? Ahi. Wahai saudaraku. Naam, wahai saudaraku. Ahsantum. Nomor 9. Nahnu la nal'abu kuratal qadami fi syabari'i. Kami tidak bermain sepak bola di stadion. 6. Syawari itu jalan-jalan, jalanan. Syari itu jalan, syawari'i. Syawari'i apa? Jamaknya syari', berarti di jalanan. Kami tidak bermain sepak bola di jalanan. Jalan besar. Nomor 10. Aina tadrusu anta? Di mana kamu belajar? Adrusu bil jami'atil islamiyati. Saya belajar di Universitas Islam. 6. Tadrusu anta. Antanya sebagai taukid, bukan sebagai fa'il. Oh, ya. Gitu. Taukid. Ya, kalau tadrusu sudah ada fa'ilnya di situ. Apa fa'ilnya? Mustatir wujuban. Apa takdirnya? Huwa. Takdirnya anta. Anta. Nah itu. Mustatir wujuban nanti takdirnya anta karena sedang ngajak bicara orang lain. 6. Barakallahu fikum. Berikutnya nomor 6. Cukup enggak poin 6 kita baca nih? Iya, silakan. Ulang perbedaannya. Iya. Perbedaan domir mustatir wujuban dan jawazan. Kalau domir mustatir jawazan itu artinya apa? Jawazan artinya boleh. Ya, domir mustatir jawazan, domir yang boleh, itu maksudnya. Boleh di sini apa? Boleh dia tuh fa'ilnya huwa kembali ke isim ke sebelumnya, kata sebelumnya. Boleh juga fa'ilnya nanti berubah menjadi dohir. Jadi jawaban itu artinya boleh fa'ilnya yang tadinya huwa menjadi dohir, itu singkatnya. Kita bikin contoh kalimat. Perbedaan jawazan dan wujuban. Zaidun jalasa misalnya, Zaid duduk. 6. Zaidun jalasa. Zaid duduk. Zaid di sini isim ma'rifat di awal kalimat disebut apa? Mubtada. Jalasa di sini fi'il madi. Fa'ilnya mana? Mustatir jawazan. Kalau kita lihat tabel kemarin diagram, ada tanda gini kan dalam kurung huwa, ya enggak? Artinya fa'ilnya mustatir jawazan huwa. Kembali ke siapa? Ke sebelumnya yang dibicarakan. Zaid. Itu, Zaidun jalasa. Kenapa disebut jawazan? Karena dia fa'ilnya boleh domir yang kembali ke sebelumnya. Boleh juga berubah jadi dohir. Yang tadinya domir, sekarang jadi dohir. Kita bikin kalimat baru. Zaidun jalasa abuhu. Zaidun mubtada, jalasanya fi'il, abuhunya fa'il. Fi'il dan fa'il sebagai khobarnya. Zaid bapaknya berdiri. Zaid bapaknya berdiri. Singkatnya bapak Zaid berdiri. Gitu. Bapak Zaid berdiri. Gitu singkatnya. Tapi kalimat ini enggak sempurna kalau kita bilang jalasa abuhu enggak sempurna. Kenapa? Domir ini butuh kembali. Ke siapa kembalinya? Ya kan? Yang namanya domir itu kata-kata ganti. Maka harus ada yang diganti. Asal katanya gini, jalasa abuhu. Bapaknya duduk. Nah, tapi kata ini enggak sempurna kata orang Arab. Kenapa? Karena domir enggak jelas kembalinya. Nah, maka dibikin kalimat Zaidun jalasa abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Bahasa singkatnya bapak Zaid berdiri. Nah, di sini afan duduk ya afan. Iya, aksan peningkatan. Jalasa artinya duduk. Konsentrasinya bukan ke arti fiilnya tadi. Diulang. Zaid bapaknya duduk. Nah, ini yang disebut jawazan. Yang tadinya fa'ilnya Zaidun jalasa huwa ke Zaid, ketika dimunculkan dohir menjadi fa'ilnya abuhu. Zaidun jalasa abuhu. Fa'ilnya berubah ke situ. bukan artinya huwa itu boleh dimunculkan ketika antum mengucap ini. Zaidun jalasa huwa. Bukan itu artinya. Mustatir itu harus tersembunyi, enggak boleh muncul baik wujuban ataupun jawazan. Zaidun jalasa huwa, enggak boleh gitu. Tetap zaidun jalasa. Kalau dimunculkan zaidun jalasa huwa, huwanya taukid seperti yang mustatir wujuban, yang anta itu. Anta apa itu? Taktubu anta. Taktubu fi'il fa'il kan? Fi'ilnya taktubu, fa'ilnya mustatir wujuban anta. Anta yang di belakang taktubu anta sebagai taukid. Seperti jalasa huwa. Zaidun jalasa huwa. Taukidnya. Kalau mau dibikin apa? Misalkan fa'ilnya boleh enggak? Zaidun mubtada, jalasanya fi'il. Huwanya fa'il jadi domir. Zaid dia berdiri. Bukan taukid itu. Bisa, enggak masalah. Karena artinya tetap lurus. Berbeda kalau yang tadi, taktubu anta. Taktubu anta, anta hanya satu kedudukannya, taukid. Hanya satu taukid sebagai penegas saja. Itu arti dari mustatir wujuban dan jawazan. Ini jawazan, wujuban tuh seperti taktubu, naktubu, aktubu, ya. Ini wujuban. Naktubu wujuban, fa'ilnya nahnu. Naktubu nahnu, taktubu ulang, naktubu fa'ilnya nahnu. Taktubu fa'ilnya anta. Aktubu fa'ilnya ana. Ketika antum mengucap nahnu naktubu. Nahnu mubtada. Naktubunya sebagai khobar. Nahnu mubtada, naktubu sebagai fi'il dan fa'il. Kedudukannya khobar. Anta taktubu, antanya mubtada, taktubunya fi'il dan fa'il sebagai khobar. Ana aktubu, sama. Ana mubtada, aktubu sebagai fi'il fa'il khobar. Kalau dimunculkan nahnu naktubu nahnu, kalimatnya tetap seperti tadi, cuma nahnu yang terakhir sebagai taukid, penegas. Kalau dimunculkan gitu. Nah, ini artinya naktubu ini enggak akan keluar, dia mustatir. Ya, kita bedakan lagi. Naktubu mana fa'ilnya? Nahnu, gitu. Meskipun kita di sini bikin tulisan nahnu naktubu. Nahnu naktubu, nahnu mubtada, naktubu fi'il fa'il sebagai khobar. Bisa enggak keluar ke belakang? Kali ini kan bisa zaidun jalasa abuhu. Ke belakang bisa keluar. Kalau ini nahnu naktubu, kita keluarkan misalkan abuhu, mau dijadikan atau abuna, jadikan fa'il. Nahnu naktubu abuna, kita ingin fa'ilnya dari naktubu berubah jadi abuna, boleh enggak? Ini salah total, satu salah secara arti enggak kacau, ya enggak. Secara fa'il juga enggak akan mungkin bisa kesini. Ini artinya mustatir wujuban, enggak akan bisa keluar. Kalau kita ganti keluarkan nahnu, nahnu naktubu nahnu, masih benar. Nahnu naktubu nahnu, tapi nahnu yang kedua sebagai taukid. Itulah mustatir wujuban. Artinya dia enggak akan mungkin keluar dari fi'il. Harus ada di dalam fi'il. Artinya mustatir tersembunyi, tertutup. Enggak kelihatan. Lawan dari baris, kalau baris itu muncul kelihatan. Ya, walaupun secara i'rab bisa dari taukid nahnu naktubu nahnu. Yang sering muncul taukid itu tanpa menyebut mubtada. Naktubu nahnu. Naktubu nahnu, aktubu ana. Itu baru jadi taukid. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Nah, di grup apa ada pertanyaan? Belajar usul ghani meskipun lambat, tapi faedahnya kalau antum bisa mutqin apa yang diambil, apa yang dipelajari, maka akan sangat baik ketika masuk ke Afan, ada pertanyaan Afan, tolong diulang nomor 7 tentang setelah isim isyarah beral. Ya, ada pertanyaan minta mengulang yang hadihi ya. Hadihi setelahnya ada isim isyarah. Hadihil majalatu jamilatun. Hadihil majalatu jamilatun. Setelah isim isyarah alif beral berarti dia sebagai badal. Itu yang paling sering. Hadihi mubtada, al majalatu badalnya. Badal itu artinya pengganti. Keberadaannya dia itu mengganti yang sebelumnya. Kalau yang sebelum dihapus, kalimatnya akan benar. Itu badal. Jamilatun sebagai khobarnya. Hadihil majalatu jamilatun. Ya, lihat apa tulis. Majalah ini adalah majalah yang bagus. Majalah ini adalah majalah yang bagus. Jamilatun ini sifat musyabahah yang memiliki domir. Domir hiya di sini. Nah. Hadihil majalatu jamilatun. Majalah ini adalah majalah yang bagus. Sehingga diartikan majalah ini, bukan ini majalah, tapi majalah ini. Posisi majalah itu sebagai apa? Badal. Badal itu pengganti. Menggantikan siapa? Yang dibadali. Yang dibadali di sini mubtada hadihi. Berarti kalau kita buang hadihi, kalimatnya enggak akan berubah. Al majalatu jamilatun. Apa artinya? Majalah itu majalah yang bagus. Iya kan? Hadihil majalatu jamilatun. Apa artinya? Majalah ini majalah yang bagus. Seperti juga sama, hadinya dibuang. Bisa diartikan al-majalatu jamilatun, majalah ini majalah yang bagus. Al di sini boleh diartikan ini atau itu. Menunjukkan ma'rifat. Itu badal. Kalau majalahnya dibuang juga kalimatnya lurus. Lurus. Majalahnya dibuang juga kalimatnya lurus. Hadihi jamilatun. Ini adalah yang indah. Tapi ininya menunjuk apa? Menunjuk majalah. Sehingga boleh diartikan hadihi jamilatun, majalah ini majalah yang indah. Meskipun jamilat, al-majalah itu enggak disebutkan dalam ucapan. Kalau sudah jelas itu yang ditunjuk. Kalau sudah jelas. Nah, itu ya. Itu arti dari badal. Jadi kalau setelah isim isyarah ada al, maka yang paling sering jadi badal. Kapan berubah jadi selain badal? Ketika kalimatnya cuma kayak gini. Dibuang jamilatun. Hadihil majalatu. Hadihil majalatu. Nah, ini ada dua kemungkinan i'rabnya. Kemungkinan pertama, al majalatu sebagai badal. Berarti dia butuh khobar. Berarti dia butuh khobar. Khobarnya belum ada. Mungkin ucapannya belum selesai dia. Berhenti. Hadihil majalatu. Belum selesai memberikan khobar, meninggal misalkan. Misal ini. Belum selesai. Atau dia batuk. Jangan meninggal lah, batuk misalnya. Hadihil majalatu terus batuk. Berarti kemungkinan apa? Baru mubtada sama badal. Tapi kalau kemungkinan kedua, dia memang itu yang diinginkan kalimatnya. Berarti al-majalah itu sebagai khobar. Sebagai khobar. Artinya ini adalah betul-betul majalah. Alif lam pada khobar memiliki arti taukid, penguat. Ini betul-betul majalah. Nah, jadi, kenapa alif lam pada khobar memiliki arti taukid? Karena secara asal dia itu memberitakan mubtada, gitu ya. Ketika dia posisinya sama dengan mubtada, sama-sama marifat, berarti seolah-olah khobar itu adalah mubtada, sama-sama marifat, sehingga diartikan taukid. Ini betul-betul majalah. Artinya memiliki arti taukid, entah itu diartikan betul-betul atau diartikan sungguh atau diartikan yang lainnya. Nah, ini yang dikatakan bisa berubah jadi khobar. Hadihil majalatu. Menjadi apa? Menjadi mubtada dan khobar. Kalau alif lamnya dibuang, pasti khobar. Hadihi majalatun. Pasti khobar majalatun ya. Enggak bisa menjadi badal. Insya Allah kalau masuk bab mubtada khobar, kita perluas. Itu rukun kalimat paling penting. Mubtada khobar, fi'il fa'il. Kalau untuk menguasai, mengerti, mudah ke belakangnya. Maksudnya untuk memahami marfuat yang lain, mansubat yang lain itu mudah. Karena itu yang paling yang paling penting dalam memahami kalimat dalam bahasa Arab, fi'il fa'il sama sama mubtada khobar. Nah, dan apa yang diambil dari Rasulullah berupa penggalan-penggalan kaidah yang ada fi'il fa'il, maful bihi, kosakatanya dan seterusnya, itu sangat membantu sekali ketika masuk ke nahu. Yang langsung belajar nahu kebanyakan putus di jalan. Kenapa? Karena langsung belajar kaidah, susunan kata, i'rab ini dan seterusnya, dalam keadaan dia belum banyak ngerti tentang kosakata. Belum banyak ngerti tentang membedakan fi'il, huruf, isim. Gitu ya. Barakallahu'alaikum. Apalagi kalau enggak ngerti sama sekali sorab langsung nahu, insyaallah 90% atau 99% enggak bisa. Kalau langsung nahu. Iya, pengalaman itu. Jadi sorab itu penting ya. Di termasuk yang kita dapati di Rasulullah, pengalaman-pengalaman ini termasuk bagian daripada sorab. Artinya memahami kata, serta memahami kata. Baik dari sisi perubahannya, dari sisi artinya, dari sisi jenisnya dan seterusnya. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT menambahkan bagi kita semangat untuk belajar dan perkara kebaikan lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.